selamat pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Aku bersyukur dicintaimu sayang. Semua tak mudah sampai di sini sayang. Namun kita harus lalui semua. Simpan pesan cinta dari hati. Sayang, jagalah diri kamu baik-baik. Jangan engkau jauh dari Tuhan. Sayang, jalani hidup ini dengan hati. Aku bersyukur dicintaimu sayang. Semua tak mudah sampai di sini sayang. Namun inilah jalan takdir kita. Simpan pesan cinta dari hati. Sayang, jagalah diri kamu baik-baik. Jangan engkau jauh dari Tuhan. Sayang, jalani hidup ini dengan hati. Cinta kita harus sampai mati. Damai di surga. Simpan pesan cinta dari hati. Sayang, jagalah diri kamu baik-baik. Jangan engkau jauh dari Tuhan. Sayang, jalani hidup ini dengan hati. Cinta kita harus sampai mati. Hidup damai di surga. Ya, jadi itu lagunya judulnya Pesan Cinta. Aku bikin spesial buat kamu. Makasih sayang. Kita udah lama banget ya gak ketemu. Iya, kangen banget tau. Ya, semoga kita bisa selalu kuat buat ngejalanin hubungan jarak jauh kayak gini. I love you. I love you too.